Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, kata beliau, walahum syubhatun ukhra yaqulun, ternyata ahlu bid'ah wa dhalal atau dikenal dengan ahlu syirk, mereka ternyata masih memiliki syubhat yang lain setelah dibantah sampai habis-habisan, sampai mereka tidak bisa berkutik. Ternyata masih apa? Masih ada syubhat yang lain. Kata beliau, walahum syubhatun ukhra, mereka memiliki syubhat yang lain. Yaqulun, mereka mengatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala Usamah qatala man qala la ilaha illallah wa qala aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Ini syubhat mereka. Ini syubhat mereka untuk mengelabui kaum muslimin. Bagaimana caranya? Nah, hadisnya masyhur ya, hadis sahih kisah Usamah bin Zaid ketika membunuh orang yang pada waktu itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi sangkaan Usamah ini bahwasanya orang yang mengucapkan itu karena takut kalau seandainya di bunuh atau takut mati. Bukan karena ikhlas. Akhirnya Rasulullah sempat marah ya. Sempat mengatakan, wahai Usamah, engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, seperti itu. Nah, perhatikan ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan Usamah ketika membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Waqal, seraya Rasulullah mengatakan, aqatal tahu ba'da ma qala la ilallah, wahai Usamah, apakah kamu membunuh orang tersebut setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Naam. Wa kadzalika qawlu sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Demikian juga aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa ahaditsu ukhra fil kaffi amman qalaha. Dan juga hadis-hadis yang lain berkaitan masalah apa? Masalah untuk menahan diri tidak membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilallah. Ini alasan mereka. Dijadikan hujah mereka. Kita ini mengucapkan kalimat la ilallah. Kita ini bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tapi kenapa kalian memerangi kita? Tapi kenapa kalian masih mengkafirkan kita? Itu tujuan mereka seperti itu. Berdalilkan dengan dua dalil ini ya. Namun insyaallah kita akan bantah satu persatu sesuai dengan alur yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan juga sebelumnya alur yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Kata beliau, "Wa muradu ha'ulail jahalah, yang diinginkan oleh mereka orang-orang bodoh, anna man qala la yakfur, bahwasanya orang yang mengucapkannya maka dia tidak kafir. Wala yuqtal walau fa'ala ma fa'al, tidak dibunuh juga walaupun dia mengerjakan apa yang dia kerjakan. Fa yuqalu li haula'il musyrikin juhal, maka dikatakan kepada orang-orang musyrikin, orang-orang bodoh itu, ma'lumun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahud wa sabahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Paham maksudnya ya? Jadi mereka inginnya apa inginnya? Mereka diselamatkan itu. Mereka selamatkan wong kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah kok. Kita ini kan sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kenapa kita masih dibunuh, masih diperangi? Kalian itu siapa? Yang kalian ambil siapa? Nah, kita katakan kepada mereka, sudah diketahui bersama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membunuh, memerangi orang Yahud. Memerangi orang-orang Yahud. Dari kalangan Bani Quraidah, Bani Nadir, diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasabahum, bahkan Rasulullah juga menawan. Menawan mereka. Jadikan tawanan. Wahum yakulun, padahal mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bayangkan ini. Yang kita ikuti adalah Rasulullah. Karena ucapan la ilaha illallah bukan sekedar diucapkan saja, tapi harus terpenuhi rukun-rukunnya dan diiringi dengan syarat-syaratnya. Konsekuensi keharusan daripada kalimat la ilaha illallah adalah apa? Adalah tarku jami'i ma yu'bad min dunillah, meninggalkan seluruh sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala, wa itsbatul ibadatillahi wahdahu la syarikalah, dan menetapkan seluruh peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sini. Kata beliau, wa anna ashhaban nabi qatalu bani hanifah, dan juga para sahabat Rasulullah memerangi Bani Hanifah yang waktu itu mereka menyerukan, membela Musailamah al-Kadzdzab yang mereka mengagungkan Musailamah al-Kadzdzab yang dia mengaku sebagai nabi itu. Wa hum yashhaduna la ilaha illallah, padahal mereka juga bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bersaksi mereka, tapi tetap diperangi oleh para sahabat. Naam, tetap diperangi oleh para sahabat sehingga ada di antara mereka yang terbunuh. Naam, ada yang terbunuh di antara mereka. Barakallahu fikum itu. Sabirin Qais itu ya. Naam. Berikutnya. Kata beliau di sini, wa yusalluna wa yad'una al-Islam. Perhatikan ini, mereka juga salat, mereka juga mengaku diri mereka Islam, tapi tetap diperangi oleh para sahabat. Kenapa? Karena mereka telah mengingkari dan mendustakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelahku. Tiba-tiba muncul orang yang namanya Musailamah al-Kadzdzab mengaku dirinya sebagai nabi. Nah, Bani Hanifah ini waktu itu ikut-ikutan membela Musailamah al-Kadzdzab, akhirnya diperangi para sahabat. Wa kadzalika alladziina harraqahum Ali bin Abi Thalib, demikian juga orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa itu? Pengikutnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Pengikutnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib hingga sampai tingkatan apa? Tingkatan uluhiyah, dianggap sebagai ilah. Ya Ali, antallahu haqqan, wahai Ali, kamu adalah ilah yang sebenar-benarnya. Bayangkan itu. Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Nah, salah satu pembesar Syiah Rafidhah, na'udzubillah ya. Mengagungkan Ali bin Abi Thalib, mengagungkan Ali bin Abi Thalib, tapi dengan cara apa? Hulu, berlebihan dalam mengagungkan, sehingga inilah akibatnya. Diperangi. Wa haula'il jahla muqirruna anna man ankara al-ba'tsa kafar. Padahal mereka, orang-orang bodoh itu, mereka meyakini, mereka mengakui bahwasannya barang siapa yang mengingkari hari kebangkitan kafir, itu diakui mereka. Ya, mereka mengakui siapa ini? Waqutila. Nah, waqutil, dan bahkan diperangi, dibunuh, walau qala la ilaha illallah, walaupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Paham itu ya? Jadi orang-orang bodoh itu mereka mengakui, meyakini, menetapkan bahwasannya barang siapa yang mengingkari hari kebangkitan, maka dia kafir dan diperangi. Walaupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Naam. Paham itu ya? Berikutnya. Wa anna man jahada syai'an min amin arkanil Islam kafar. Dan bahwasannya barang siapa yang mengingkari salah satu dari rukun-rukun Islam, kafir. Itu mereka yakini juga. Mereka tetapkan juga. Wa qutilu walau qala la ilallah. Dan juga diperangi, dibunuh. Walaupun mengucapkan kalimat la ilallah. Fakaifa la tanfa'uhu idza jahada syai'an minal furu'. Bagaimana tidak bermanfaat bagi dia apabila mengingkari salah satu daripada cabangnya saja? Barakallahu fikum. Nah, hati-hati. Nah, kata mereka kalau cuma cabang enggak masalah. Bukan masalah cabang atau usul. Selama itu adalah kesyirikan harus diingkari. Barakallahu fikum. Tetap diperangi. Wa tanfa'uhu idza jahada tauhid alladhi huwa aslu dinir rusul war ra'sih. Dan juga bagaimana? Bagaimana juga tidak bermanfaat bagi dia pengakuan tersebut, orang yang mengingkari tauhid, yang mana tauhid itu adalah inti agamanya para rasul, waraksih, dan juga kepalanya, pusatnya, intinya. Dakwah para rasul menyerukan apa? Menyerukan kalimat la ilaha illallah ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyerukan kalimat la ilaha illallah, u'budullah, ani'budullah, wajatanibut taghut. Beribadah kalian semuanya kepada Allah. Dan jauhilah at-taghut. At-taghut maknanya sudah kita lewati ya. Nam kullu ma tadawaza bihil abdu haddahu min ma'budin, au matbu'in, au muta'in, wa warradin min dhalik. Taghut ada setiap yang diibadai, atau setiap sesuatu yang membuat seorang hamba itu melampaui batas, baik sesuatu itu yang disembah, atau yang diikuti, atau yang ditaati dalam keadaan dia ridha. Dalam keadaan dia ridha. Itu hati-hati. Tauhud. Dan tauhud memiliki berapa? Tauhud ada berapa? Ada lima yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu yang paling inti, yang paling besar. Dan ruusnya siapa ruusnya? Ruus tauhid. Iblis la'natullah alaih. Pemimpin tauhud adalah iblis la'natullah alaih. Naam. Berikutnya. Perhatikan di situ. Naam, walakin ada Allah, akan tetapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mafahimu makna hadis, mereka tidak memahami makna-makna hadis ini. Nah, ini merupakan salah satu tunjuk, menunjukkan atau bukti bahwasannya mereka tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena termasuk bukti tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, hamba tersebut dipahamkan dalam masalah agama ini. Sehingga berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang dinukilkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', apa kata beliau? Ketika itu ketika Syekhul Islam membacakan kalimat, membacakan hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah taala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah taala akan pahamkan dia dalam agama. Kata beliau apa? Walazimu dzalik, dan keharusan daripada sabda Rasulullah SAW tersebut, anna man lam yufaqihu Allah fid din lam yurid bihi khaira. Maknanya apa? Bahwasanya orang yang Allah Ta'ala tidak pahamkan dalam masalah agama, berarti Allah Ta'ala tidak inginkan, Allah Ta'ala tidak inginkan bagi dia apa? Kebaikan. Nah, kemudian apa kata beliau? Fayakunu al-fiqhu fid din fardhon wa yakunu at-tafaqquh fid din fardhon. Maka menjadilah yang namanya tafaqquh fid din itu adalah wajib, wal fiqhu fid din, dan memahami agama dengan cara apa? Bi ma'rifatil ahkam syar'iyyati ma'adillatihi ma'adillatiha as-sam'iyyah. Naam, dengan mengetahui hukum-hukum apa? Hukum-hukum syariat ini dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an As-Sunnah, wa man lam ya'rif dzalik lam yakun mutafaqqiha. Dan yang tidak tahu, tidak paham masalah itu, maka dia tidak dikatakan faqih. Jadi orang yang faqih, yang hakiki itu adalah orang yang apa? Yang menyandarkan ucapannya, yang dia bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, itulah orang faqih. Kalau cuma semata-mata ucapannya, semata-mata hawa nafsu, itu bukan dikatakan faqih. Naam, na'udzubillah ya. Berikutnya, fa'amah hadithu Usamah, ada pun hadith Usamah di atas tadi, yang jadikan hujah orang-orang ahlu bid'ah wa dhalal, fa'innahu qatala rajulan idda' Islam. Sesungguhnya Usamah waktu itu membunuh seorang laki-laki yang dia mengaku Islam, bisababi annahu dhanna annahu madda'ahu al-Islam illa khaufan 'ala damihi wa malih. Perhatikan ini. Jadi waktu itu Usamah bin Zaid ini ketika membunuh orang tersebut, karena apa? Karena disebabkan dia menyangka bahwasanya orang tersebut mengaku atau seakan-akan masuk Islam karena takut terhadap darahnya dan hartanya. Tahu itu ya? Wa rajulun idza adhara al-Islam wajib al-kaf. Padahal seorang itu apabila menampakkan keislaman, maka wajib menahan diri tidak membunuh mereka. Anhu hatta yutabayyan minhu, hingga nampak darinya mayukhalfu dzalik, yaitu perbuatan yang menyelisih daripada agama tersebut, daripada agama Islam. Sehingga apa? Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bermudah-mudahan membunuh orang-orang munafikin. Kenapa demikian? Karena waktu itu kalau seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh orang-orang munafikin, akhirnya akan timbul fitnah yang besar, yaitu apa? Ucapan-ucapan yang buruk yang dinisbahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan apa? Inna Muhammadan qatala ashabah, bahwasanya Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya. Kenapa demikian? Karena orang-orang munafik mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Jadi kalau Rasulullah memerangi orang munafik langsung dibunuh gitu, nanti akan ada sangkaan bahwasanya, oh berarti Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya. Akhirnya Rasulullah juga menahan diri. Jadi itulah kewajiban kita. Kita menghukumi seseorang sesuai dengan zahirnya. Kita menghukumi seseorang sesuai dengan zahirnya. Namun apabila zahirnya itu menyelisih daripada kenyataan yang dia pegang, contohnya dia menampakkan keislaman, tapi ternyata dia pergi ke gereja, atau ternyata dia apa? Barakallahu fikum, dia menyembah berhala, menyembah patung, dan bahkan dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menyelisih daripada zahir ucapannya. Itu barulah diperangi. Tapi kalau dia menampakkan keislaman, kita tidak tahu batinnya, batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghukumi mereka secara zahirnya. Wa anzalallahu fi dzalik, kemudian Allah taala menurunkan naam firman-Nya berkaitan masalah itu, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan perjalanan atau melakukan safar di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu ai fatasabbatu, maka carilah keterangan, carilah penjelasan terlebih dahulu. Tidak sembarangan. Jadi kita dalam melangkah bertindak itu harus bagaimana caranya sesuai dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah, agar kita tidak ternilai serampangan dalam berdakwah, dalam bertindak, tapi semuanya dikerahkan Naam, semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Bukan semata-mata ambisi hawa nafsu. Atau semata-mata akal saja. Bukan. Berikutnya. Fal ayatu tadullu ala annahu yajibul kaf anhu wa tasabbut. Maka ayat ini menunjukkan bahwasannya bagi seseorang itu wajib menahan diri dan mencari penjelasan, mencari kejelasan. Fa in tabayyana minhu ba'da dzalika ma yukhalifu Islam qutil. Maka apabila sudah dicari kejelasan, sudah nampak dari orang tersebut menyelisih agama Islam, maka barulah diperangi. Liqaulihi, dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu ay fatatabbatu. Ya, bertasabutlah kalian dahulu, mencarilah kejelasan terlebih dahulu. Kalau nampak dia ternyata menyelisih agama Islam, maka baru dibunuh. Walau kana layuktal, idza qala lam yakun litasabbut ma'nan. Kalau seandainya tidak diperangi, tidak dibunuh, nah apabila dia mengucapkannya, maka tidaklah ada maknanya tasabut tersebut. Jadi tasabut fungsinya apa? Fungsinya tasabut tersebut, mencari kejelasan tersebut, tujuannya agar apa? Agar nampak apakah benar-benar dia itu beragama Islam, masuk Islam ataukah tidak gitu. Kalau seandainya ternyata dia benar-benar masuk Islam, menampakkan keislaman walaupun kita tidak tahu batinnya, maka kita wajib menahan diri untuk tidak memerangi mereka. Namun kalau seandainya menyelisih daripada zahirnya, menyelisih daripada agama Islam, nah maka barulah diperangi. Wa kadzalikal haditsul akhir. Demikian juga hadis yang lainnya. Wa amsalih, dan juga yang semisalnya, maknahu yang semakna ma dzakarnahu, sebagaimana yang sudah kami sebutkan, anna man adharul Islam wa tauhid, barang siapa yang menampakkan keislaman dan tauhid, wajib al-kaffu anhu, maka wajib menahan diri dari orang tersebut, tidak dibunuh. Illa in tabayyana minhu ma yunaqidu dzalik, kecuali apabila nampak muncul dari orang tersebut apa? Berlawanan dari apa? Berlawanan dari sesuatu yang ditampakkan tersebut. Dalam artian apa? Dalam artian apabila amalan orang tersebut menyelisih zahirnya, barakallahu fikum, maka barulah diperangi. Wadalilu ala hadza, dan dalilnya berkaitan masalah ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am terhadap orang yang mengucapkan Rasulullah berkata, aqataltu ba'da ma qala la ilaha illallah. Nah, perhatikan ini. Apakah engkau membunuh dia wahai Usama setelah membunuh orang yang dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Wa qala, kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an qatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk merangi manusia hingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya nam al hukum ala dhahir, menghukum itu sesuai dengan dhahirnya. Fa in khalafa fi'luhu az-zahir, kalau seandainya perbuatannya menyelisih zahirnya, baru diperangi dan ditindaklanjutin. Adapun kalau seandainya zahirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, zahirnya dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menghukumi seseorang sesuai dengan zahirnya. Berikutnya. Huwa alladhi qala fil khawarij, dia adalah na'am, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah berkata atau bersabda berkaitan masalah orang Khawarij yang diperangi. Aina malakitumuhum faqtuluhum la in adraktuhum. Na'am laqtulannahum qatla adin. Perhatikan nih. Rasulullah itu yang mengucapkan pada sabda yang pertama tadi adalah orang juga yang mengucapkan apa? Yang mengucapkan pada hukum Khawarij. Orang-orang Khawarij kilabun nar, anjing-anjing neraka, kata Rasulullah. Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Khawarij yang mereka memiliki apa? Memiliki prinsip yang paling pusatnya itu al-khuruj al-hukam al-muslimin. Keluar, memberontak dari pemerintahan kaum muslimin yang sah. Itulah pemikiran Khawarij yang sekarang dikenal di Indonesia ini atau semisalnya dengan IM, Ikhwan Muslimin. Itulah Khawarij gaya baru yang mereka berselubung masuk dalam lingkupan-lingkupan mereka. Orang-orang yang mengklaim diri mereka ahli sunnah di kalangan orang-orang sururiyun. Orang sururiyun pengikutnya Muhammad bin Surur. Naam Zainal Abidin yang bersembunyi waktu itu di London. Naam, di daerah London sana ya. Naam, atau Britania sempat di sana juga. Kemudian membuat majalah-majalah bergaya majalah as-sunnah. Majalah Al-Bayan, majalah as-sunnah dan semisalnya, barakallahu fikum. Kemudian nampaklah dia kerjasama dengan apa? Kerjasama dengan jam'iyah, yayasan yang merusak kaum muslimin sampai sekarang ini. Yayasan yang dikenal dengan Ihya'ut Turas, yang dipelopori, yang dipimpin juru bicaranya mereka siapa? Abdurrahman Abdul Khaliq. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai kita menerima dana semudah itu, menerima dana dari jamiah-jamiah yang ada, muasasah atau yayasan-yayasan yang ada, bukan yayasan Salafiyah, yayasan Sunniyah, yayasan Al-Furqan, yayasan As-Salafi, yayasan As-Sunnah, semua itu tidak terlepas dari apa? Tidak terlepas dari kemungkaran yang ada di dalamnya, barakallahu fikum. Terlebih-lebih lagi, jangan sampai kita menerima bantuan dari yayasan Ihya'ut Turas yang sampai sekarang naam mereka berusaha bagaimana caranya mencabik-cabik dan juga membongkar atau dalam artian merusak ukhuwah dakwah salafiyah dengan apa menyebarkan dana besar-besaran. Hati-hati. Naam. Berikutnya. Jadi orang yang mengucapkan dengan sabda yang sebelumnya itu adalah apa? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan kepada orang-orang Khawarij, dimanapun kalian jumpai mereka, faktuluhum, bunuhlah mereka orang-orang Khawarij. Perhatikan ya, orang Khawarij, orang-orang Bughah. Jadi kalau mereka mulai memberontak, diperangi. Tapi kalau seandainya mereka tidak memberontak, tidak memerangi, enggak diperangi. Tapi kenapa diperangi? Karena mereka memberontak dahulu. Nah, paham ya? Sehingga sekarang di Indonesia ini Khawarij kenapa enggak diperangi? Seharusnya apa? Diperangi. Tidak demikian. Kalau mereka benar memberontak, maka diperangi. Paham ya? Kalau mereka berontak dulu baru diperangi. Barakallahu fikum. Khawarij kila benar. Lain adraktuhum. Kalau seandainya aku menjumpai mereka, kata Rasulullah, laqtulannahum qatla adin. Niscaya aku akan bunuh mereka seperti terbunuhnya ad yang mereka dibunuh dengan rih. Dengan apa? Dengan angin yang kencang itu. Yang kuat. Ma'akaunihim min aksarin nas ibadatan wa tahlilan. Perhatikan ini. Padahal orang-orang Khawarij itu ya, barakallahu fikum, mereka itu termasuk manusia yang paling banyak ibadahnya dan juga zikirnya. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tahlilan. Ya, tahlilannya paling banyak. Orang sufi juga paling banyak tahlilannya. Tapi ketika apa? Ketika berlawanan dan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dari kalimat la ilaha illallah, tidaklah bermanfaat bagi mereka. Orang-orang Khawarij. Perhatikan. Orang-orang Khawarij bagaimana mereka? Mereka itu baca Al-Qurannya bagus. Ibadahnya bagus. Mereka sholat, puasa, zakat, baca Al-Quran. Bahkan mereka mengejek bacaan para sahabat. Bacaannya terkadang mereka lebih bagus. Tapi ingat kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, yamrukuna na'am minaddin. Kama yamrukusah minarramiyah. Mereka itu keluar dari agama Islam ini sebagaimana keluarnya na'am busur panah dari buruannya. Keluar begitu saja. Tidak membekas sama sekali. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Khawarij. Kila benar. Di antaranya adalah siapa itu? Dhul Khuwaisirah At-Tamimi yang waktu itu ketika Rasulullah membagi sebagian hartanya kepada sebagian orang, sebagian dikasih sekian, sebagiannya dikasih sekian, sesuai dengan kadar apa? Kadar bagian masing-masing. Dan Rasulullah waktu itu memberikan apa? Tidak semua diberi. Karena tujuannya lita'lifil qulub. Untuk melunakkan hati-hati mereka, mungkin orang yang baru masuk Islam dan semisalnya. Tapi tiba-tiba munculnya orang yang lancang ini. Dhul Khuwaisirah At-Tamimi mengatakan, i'dil ya Muhammad, wahai Muhammad, berbuat adillah engkau. Fa innaka lam ta'dil, sesungguhnya kamu tidak berbuat adil. Kemudian Rasulullah pun marah dan wajahnya merah mengatakan, "Wa man ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu?" Siapa yang berbuat adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Kemudian di situ waktu itu ada dua sahabatnya dalam riwayat lain Khalid bin Walid, dalam yang satunya lagi apa? Umar bin Khattab. Kemudian marah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni an adriba unukah," wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini. Kata Rasulullah apa? Da'hu, biarkan dia. Fa'innahu sesungguhnya akan na'am yakhruj min dhi'dhi hadha. Akan keluar dari keturunan orang ini apa? Yang semisalnya juga. Orang yang semisalnya juga. Akan keluar. Yaitu orang Khawarij ya. Na'am. Berikutnya. Ma'akaunihim min aksar nas. Ibadah dan tahlilan. Padahal orang Khawarij yang diperang Rasulullah itu. Apa yang di Rasulullah sabdakan tersebut adalah orang-orang yang paling banyak ibadahnya dan tahlilnya. Baca la ilallah tiap hari. Hatta anna sahabah, hingga para sahabat barakallahu fikum, yahkiruna anfusahum indahum. Ini berarti ini. Para sahabat sampai apa? Sampai menganggap remeh. Menganggap remeh ibadahnya mereka di sisi mereka. Karena orang Khawarij ini zaman Rasulullah mereka apa? Benar-benar ibadahnya itu kuat gitu loh. Sampai mengerankan sebagian sahabat, mengajak para sahabat ya kan. Bahwasanya para sahabat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Diajak. Nah barakallahu fikum. Nah tapi apa? Tapi mereka apa kata Rasulullah? Yamruquna minad din, dalam riwayat yamruquna minal islam kama yamruku sahm min ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam ini bagaikan keluarnya na'am busur panah atau anak panah dari buruannya. Paham ya? Keluar gitu saja tanpa membekas. Na'udzubillah. Naam. Wa hum ta'allamul ilma minas sahabah, mereka mengambil ilmu dari kalangan sahabah. Falam tangfa'uhum la ilaha illallah, namun tidak bermanfaat bagi mereka kalimat la ilaha illallah, wala kasatul ibadah, tidak pula juga banyaknya ibadah, wala di'al Islam, tidak pula pengakuan Islam mereka. Lamma dhahara minhum mukhalafatus syariah, ketika muncul dari mereka penyelisihan terhadap syariat. Paham ya? Nah, sehingga waktu itu apa? Sehingga waktu itu Ibn Abbas memerangi mereka, memerangi orang Khawarij, sehingga mereka akhirnya didakwah Ibn Abbas dan kembali. Sebagian mereka kembali, sebagian tetap ikut orang Khawarij. Nah, mereka waktu itu berkumpul di dalam sebuah tempat namanya apa? Harura. Nah, Al-Harura. Barakallahu fikum. Dikit lagi ya. Wa kadzalika ma dzakarnahu min qital yahud. Demikian juga sebagaimana yang kami sebutkan berupa Rasulullah merangi orang Yahud, wa qital sahabah Bani Hanifah, dan juga para sahabat merangi Bani Hanifah. Kenapa Bani Hanifah tadi? Karena mereka mengagungkan dan mengakui siapa? Mustalim al-Kadzab sebagai nabi. Wa kadzalika arada sallallahu alaihi wasallam an yaghzuwa Bani al-Mustalik, nam lamma akhbarahu rajulun annahum man'uz zakah. Demikian juga Rasulullah juga ingin memerangi apa? Bani Mustalik, yang ketika dikabarkan bahwasannya ada seorang bahwasannya ada seorang mengabarkan kepada Rasulullah bahwasannya mereka menghalang-halangi zakat, enggak boleh bayar zakat. Hatta anzalallahu taala, hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Naam. Wahai orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik, enggak dikenal, dalam artian enggak diketahui keadaannya, enggak fikoh gitu ya, barakallahu fikum, naam, maka hendaklah tabayyun terlebih dahulu, dipastikan dulu kabarnya benar enggak itu loh. Naam, fatabayyanu antusibu qauman, karena khawatir kalau seandainya menimpa kalian atau menimpa sekelompok kaum bijahalatin, dengan sebab kebodohan, fatusbihu, akhirnya kalian pun menyesal, ala ma fa'altum nadimin, dalam keadaan kalian menyesali apa yang kalian terbuat. Karena apa? Karena tidak mencari kabar dulu. Tapi ini mabhumnya apa mabhumnya? Mabhumnya kalau yang bawa kabar itu orang sikoh, orang terpercaya, maka tidak diwajibkan untuk mencari apa? Mencari kejelasan, dalam artian tidak diwajibkan tabayyun. Tapi kalau orangnya orang fasik, tidak sikoh, maka harus tabayyun terlebih dahulu. Wa kana ar-rajulu kadziban alaihim, padahal waktu itu laki-lakinya mengabarkan dusta kepada mereka. Siapa itu? Disebutkan dinukilkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, bahwasannya mereka adalah apa? Adalah Al-Walid Ibn Uqbah. Walid Ibn Uqbah itu nam. Berikutnya, faqulu hadha yadullu ala anna muradan nabi fil ahadits ma dzakarna. Ini semua yang menunjukkan bahwasannya yang diinginkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis itu adalah apa yang kami sebutkan, bahwasannya menghukumi pada asalnya secara zahirnya. Paham ya? Al-hukmu bidzahir, menghukumi secara zahirnya. Fa idza kana kharaja 'anil dzahir, kalau seandainya keluar dari zahirnya baru ditindaklanjutin, dalam artian diperangi ataukah tidak, itu setelah mereka keluar dari zahirnya. Kalau seandainya mereka na'am mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara zahirnya, mentauhidkan secara zahirnya, maka kita hukum secara zahir. Nah, adapun batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarahnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.